matematika jam terakhir. Penat sekolah sepanjang minggu hampir berakhir. Tiba-tiba ibu guru bilang, ah, mendadak merusak semua ketenangan. Minjem bolpen, pensil, penghapus sama tim X. Langsung bikin contekan rumus biar relax. Karena bakal mati-matian ini matematika. Asal nilainya di bawah 6 lupa etika. Sambil gaya gue nulis nama lama-lama. Biar kelihatan serius kayak ranking pertama. Nomor 1 eh, soal trigonometri. Tenang ada contekan walau gue kagak ngerti. Meraba-raba kertas di kantong celana. Sambil titip gerak-gerik bu guru yang di sana. Oke tenang dia lagi lihat ke arah lain. Tapi buset contekan gue kan kecil bukan main. Gokil soalnya susah-susah ada 10. Esai semuanya waduh bikin gue ngeluh. Jantung berdetak dak hidup wajah penuh keluh. Telinga kelinguk kepala gue garuk melulu. Oh no sumpah di soal gue kagak ngerti. Sama sekali gue gak tahu harus ngapain lagi. Otak stagnan gilenya gue gak punya contekan. Ya udah gue nunggu aja kiriman dari teman. Men gila Igor kok ngerjainnya lancar. Wah pasti ini anak semalam udah belajar. Liatin dia lancar jantung gue makin berdebar. Tapi tetap aja gue masih harus bersabar. Waktu di jam dinding terus berjalan. Makin keringetan gak tahan kayak mau pingsan. Hati gak karuan semakin belisatan. Menatap masih kosongnya nih kertas jawaban. Ulangan dadakan di hari Sabtu. Bikin semangatku langsung jatuh. Terpaksa pakai skill kebetan yang kupunya. Kagak pernah belajar kena batunya. Ulangan dadakan di hari Sabtu. Bikin semangatku langsung jatuh. Terpaksa pakai skill kebetan yang kupunya. Kagak pernah belajar kena batunya. Ini bisa. Oh lo pakai kebetan ya. Ya udah 1 sampai 10 gue minta jawaban. Tapi gimana caranya supaya aman? Masalahnya buku lo digalak dari preman. Oke, Fizz, lo pura-pura jatohin pensil. Arahin jatohnya deket meja gue nyempil. Sambil nanti gue jatohin kertas contekannya. Tapi lo mesti cepat-cepat gocekannya. Satu, dua, tiga, oke sekarang. Sebelum bu guru menatap dengan wajah garang. Nah, tuh kan gampang langsung dapat. Loh kok bu gurunya jalan kesini cepet-cepet. Igor, Hafiz, kalian ngapain? Kalian nyontek ya? Enggak, bu. Enggak ada alasan. Pulang sekolah, kalian ikut ibu ke kantor. Ulangan dadakan di hari Sabtu. Bikin semangatku langsung jatuh. Terpaksa pakai skill kebetan yang kupunya. Kagak pernah belajar kena batunya. Ulangan dadakan di hari Sabtu. Bikin semangatku langsung jatuh. Terpaksa pakai skill kebetan yang kupunya. Kagak pernah belajar kena batunya. Emang dasar lagi apa saja. Lagian lu juga sih kurang canggih ngeleparnya.